السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد، saudara-saudaraku yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari yang ke-20 di bulan suci Ramadan ini, memasuki momentum terbaik 10 hari yang terakhir. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita semua keistiqomahan untuk bisa bertemu di sore yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keikhlasan, memberikan kita semua ilmu yang bermanfaat, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang istiqamah di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Di sore yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, pertemuan kita yang ke-9 membahas kitab A'lamus Sunnah Al-Mansurah yang ditulis oleh Syekh Hafiz Ibni Ahmad Al-Hakami rahimahullahu ta'ala, memasuki pertanyaan ke-37. Tentunya pertanyaan ke-37 terkait dengan pertanyaan sebelumnya, di mana di pertanyaan sebelumnya sudah kita baca jawaban dari beliau terkait dengan apa sebenarnya definisi Tauhid Uluhiyah atau Tauhidul Ilahiyah, atau dalam ungkapan yang lain Tauhidul Ibadah, atau dalam ungkapan yang lain Tauhiduhu Tauhidullah fi Af'alil Ibad, mentauhidkan Allah di dalam perbuatan-perbuatan manusia. Dan sudah kita bacakan penjelasan beliau bahwa yang dimaksud dengan Uluhiyah adalah kita mengesakan Allahu Azza wa Jal di dalam semua bentuk peribadatan, baik itu ibadah hati ataupun ibadah yang sifatnya zahirah, baik itu ucapan ataupun yang sifatnya amalan. Itu namanya Tauhidul Uluhiyah. Dan tentunya Tauhidul Uluhiyah mencakup menafikan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Tauhidul Uluhiyah sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya, dia adalah inti dari Tauhid. Jadi dari begitu luas pembahasan Tauhid, tetapi intinya adalah Ifradullah Ta'ala bijami'i anwa'il ibadah, mengesakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan semua bentuk ibadah, ya baik itu salat, zakat, puasa, haji, doa, menyembelih, apalagi misalnya, dan semua jenis ibadah tanpa terkecuali, itu harus kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk tujuan inilah Allah mengutus para nabi dan juga para rasul, dan untuk tujuan menegakkan tauhid uluhiyah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab, lalu menegakkan timbangan amal kelak pada hari kiamat. Bahkan surga dan neraka ditentukan oleh ibadah kita. Artinya ketika kita istiqamah di atas tauhid, ya maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam surga. Tetapi sebaliknya, ketika kita jatuh ke dalam kesyirikan, apalagi syiriknya adalah syirkul akbar, maka sebagaimana akan kita baca ayatnya, Allah mengancam, faqad harramallahu 'alaihil jannah, Allah telah mengharamkan surga bagi orang-orang yang terjatuh ke dalam dosa syirik. Saudaraku yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertanyaan yang ke-47, Asy-Syaikh rahimahullahu taala berkata, "Ma huwa asy-syirkul akbar?" Apa sih sebenarnya penjelasan dari syirik besar? Kita tentunya sering mendengar syirik besar, ini syirik kecil. Mahwa, ya, apa itu sebenarnya syirik besar itu? Maka beliau di sini menjelaskan kepada kita yang dimaksud dengan syirik besar adalah ittikhadul abdi min dunillahi niddan. Ketika seorang hamba membuat tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala, yusawwihi bi rabbil alamin, yang dia menyamakan tandingan itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kata beliau, yuhibbuhu kahubbillah. Ketika kita mencintai sesuatu sebagaimana kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, tentunya cinta kita kepada Allah adalah cinta yang dibangun di atas at-ta'zim, rasa menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan di waktu yang sama menghadirkan kerendahan. Jadi Allah di hadapan kita besar, agung, mulia, sempurna. Itu rasa cinta kita menimbulkan hal-hal itu. Jadi rasa cinta yang menimbulkan ta'zim, ya, al-ijlal, pengagungan. Tetapi di waktu yang sama, rasa cinta kita kepada Allah melahirkan rasa bahwa kita ini rendah, bahwa kita ini lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya cinta dalam pengertian ibadah. Jadi ada cinta yang sifatnya ibadah, walaupun ada cinta yang sifatnya tabiah, artinya sifatnya sesuatu yang memang manusiawi. Kita mencintai makanan, mencintai keluarga, baik itu anak, istri, ayah, ibu, itu sifatnya biasa, ya, cinta dalam pengertian yang manusiawi. Tetapi cinta yang sifatnya ibadah adalah satu cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang melahirkan at-ta'zim wal ijlal wa taslim wal inqiyad, yaitu rasa cinta yang melahirkan bahwa Allah itu agung, Allah itu besar, Allah itu maha mulia, Allah itu maha sempurna. Jadi rasa cinta kita kepada Allah melahirkan sifat pengagungan kepadanya. Dan di waktu yang sama, rasa cinta kita kepada Allah menimbulkan rasa bahwa kita ini sangat butuh, sangat kecil, sangat rendah, sangat lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sampai rasa cinta yang seperti ini kita berikan kepada selain Allah, maka kita sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena al-mahabbah, ya, sebagai ibadah itu tidak kita berikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya, mahabbah dalam pengertian ibadah adalah mahabbah sekali lagi yang melahirkan apa? At-ta'zim, pengagungan, wal-ijlal, memuliakan, dan di waktu yang sama menghadirkan rasa rendah, rasa lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu mahabbah yang sifatnya harus murni kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara bentuk menyekutukan Allah adalah yakhsyahu ka khasyatillah. Kita takut kepada sesuatu sebagaimana kita takut kepada Allah. Takut itu ada banyak bentuk, dijelaskan oleh para ulama, misalnya oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin dalam kitab beliau Al-Qawlul Mufid fi syarhi kitab Tauhid. Beliau menjelaskan banyak sekali jenis rasa takut. Tetapi rasa takut yang dikategorikan ibadah adalah rasa takut yang melahirkan pengagungan kepada sesuatu yang ditakuti. Jadi kita merasa agung, besar, kuat, kuasa. Dan di waktu yang sama, kita merasakan diri kita ini rendah, lemah, butuh. Ya, ini rasa cinta yang merupakan ibadah, tidak diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita takut kepada jin ketika kita lewat di satu tempat, lalu kita katakan, "Pang numpang, numpang." Anak apa? Anak bangun, numpang lewat di sana. Ini rasa takut. Tetapi rasa takut itu melahirkan kerendahan, bahwa kita ini lemah, dia itu agung. Oleh karenanya dilarang dalam Islam, kalau kita melewati satu tempat, kita dilarang mengucapkan pang numpang numpang. Dan hal itu pernah terjadi pada masa sahabat dulu di awal-awal. Ada sebagian sahabat yang kalau mereka melewati lembah, mereka akan berkata, "A'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufaha'il qaum." Aku berlindung kepada penguasa lembah ini dari kaumnya yang usil, yang jahil. Terkait dengan ucapan ucapan ini turunlah firman Allah surat apa itu Al-Jin ya, ayat yang ke-6 di mana Allah berfirman wa annahu kana rijalum minal insi ya'udzuuna birijalim minal jin fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya telah ada laki-laki dari manusia yang memohon perlindungan kepada laki-laki dari bangsa jin, maka jin tersebut zadahum rahaqa, tidak memberikan apapun kecuali rahaqa. Rahaqa kata para ulama adalah ad-dhalal, kesesatan. Ada lagi yang mengatakan rahaqa artinya adalah al-khauf, yaitu rasa takut. Jadi kalau kita membiasakan diri melewati satu tempat, pang-numpang-numpang misalnya, anak bagong numpang lewat, maka bukan keamanan yang kita dapatkan, tetapi rasa takut yang bertambah-tambah, dan kita akan disesatkan. Karena dia akan meminta dibuatkan sesajen A, sesajen B, tumbal A, tumbal B, dan lain sebagainya. Oleh karenanya di sini, di antara bentuk syirik adalah kita takut kepada sesuatu sebagaimana kita takut kepada Allah. Saya takut kepada Allah. Bukan karena Allah itu adalah sesuatu yang misalnya kejam kepada saya, tidak. Tetapi karena saya tahu sifat-sifatnya yang sempurna. Sifat-sifatnya yang bahwa dia Al-Khaliq yang menciptakan saya, maka saya khawatir. Ya, lalu saya meyakini bahwa dia adalah Al-Malik yang merajai segala sesuatu. Lalu saya pun yakin bahwa dia Al-Mudabbir yang mengatur segala sesuatu. Lalu saya tahu bahwa dia misalnya yang memberikan saya rizki, yang memberikan saya umur, yang memberikan saya karunia, memberikan saya hidayah. Di waktu saya tahu betapa banyak nikmat Allah yang diberikan kepada saya, muncul rasa takut. Dan ini normal, ya, ini biasa. Sederhana kita menjelaskannya ya. Kalau ada orang misalnya memberikan kita banyak kebaikan, kita dimasukkan ke kantornya, jabatan kita dibuat tinggi, gaji kita besar, rumah kita dikasih fasilitas, kendaraan kita pun dikasih, semuanya dikasih kebaikan, tentu kita akan taat kepada orang tersebut. Kalau dia mengatakan Anda harus masuk pukul 7, barangkali pukul 6 kita sudah sampai di kantor. Tetapi ketika kita sangat cinta kepada orang ini, sangat takzim, di waktu yang sama kita takut. Takut kita mengecewakan, takut kita melanggar, takut kita dipecat, dan lain sebagainya. Artinya rasa takut kita kepada Allah bukan pengertian yang tercela, sebagaimana seseorang takut begal, kejahatannya. Ya. Kalau kepada Allah tidak seperti itu. Ya, rasa takut kita adalah muncul dari kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala, keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, kemahakuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, kemahaperkasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita yang lemah ini takut begitu. Jelas ya? Maka ketika kita takut kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, rasa takut yang melahirkan pengagungan, rasa takut yang melahirkan sifat memuliakan secara berlebih-lebihan, dan menghadirkan rasa rendah di hadapan sesuatu yang kita takuti, kalau itu kita berikan kepada selain Allah, maka hati-hati kita sudah jatuh ke dalam kesyirikan. Dan banyak hari ini, ya hari ini banyak, ada orang yang merasa tangkapan ikannya berkurang, mereka buat ritual, mereka buat ruatan, disembelihlah kerbau, lalu dipersembahkan kepalanya untuk nyerorok hidul, misalnya. Banyak yang seperti itu hari ini. Ada istilah selamat bumi, selamatan bumi kan begitu. Ya, tolak bala dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini harus kita bisa pahami dengan benar ya, bahwa rasa takut kita ada yang memang sifatnya manusiawi. Takut dengan ular, takut dengan singa, takut diterkam, takut dengan misalnya apa? Takut dengan penjahat, ya itu manusiawi. Tetapi ketika rasa takut itu melahirkan rasa bahwa yang ditakuti itu agung dan kita rendah, oh itu hati-hati, karena itu bisa masuk ke dalam kategori syirik. Jelas, ma'asyiral muslimin. Baik, coba kita lanjutkan. Wayaltaji'u ilaihi wa yad'uhu. Dan contoh dari kesyirikan adalah seseorang memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada jin, atau bahkan kepada misalnya kepada syaitan, kepada ruh-ruh dan lain sebagainya, atau berdoa meminta kepada selain Allah dengan memanggil ya Syekh Fulan, ya Syekh Badawi, ya Syekh Sanusi atau apalah namanya, mereka panggil, mereka bermunajat, mereka bermohon, beristighosah, meminta. Ah, ini syirik bahaya ya, ini tidak boleh dilakukan. Wa yakhafuhu wa yarjuhu, lalu mereka pun harap dan cemas kepada sesuatu selain Allah. Wa yarghabu ilaihi, dan mencintai sesuatu melebihi Allah. Ya tawakkal alaihi, bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Au yuti'uhu fi maksiatillah. Begitupun sebagian manusia, ada yang mentaati makhluk untuk bermaksiat kepada Allah. Ini pun syirik. Dia lebih taat kepada makhluk sehingga dia berani bermaksiat kepada Allah. Ini syirik, syirik ketaatan. Syirik ketaatan. Begitupun dikatakan wayattabi'uhu ala ghairi mardhatillah, mengikutinya, mengikuti makhluk padahal dia tahu Allah tidak ridho dengan perbuatan tersebut. Ini juga bisa jatuh ke dalam kesyirikan, karena ini ada kaitannya dengan taat, ada kaitannya dengan ta'zim, ya, ada kaitannya dengan al-imkiyat, ketundukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan gambaran singkat ini bisa menjelaskan kepada kita tentang sebenarnya kesyirikan itu tidak sesederhana yang kita pikirkan. Selama ini barangkali kita membayangkan kesyirikan itu hanya terbatas datang ke dukun atau menyimpan jimat misalnya. Ternyata tidak. Kesyirikan memiliki makna yang begitu luas. Ya, rasa cinta dan rasa takut yang ada di hati kita tidak jarang nyerempet-jerempet kepada perkara-perkara kesyirikan. Oleh karenanya harus hati-hati, ya. Sejauh mana sebenarnya bahayanya kesyirikan, mari kita lihat. Dalam surat An-Nisa, saudaraku sekalian rahimakumullah, ayat yang ke-48, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Para ulama menjelaskan, yaitu kalau seseorang menyekutukan Allah kemudian dia meninggal dan belum sempat bertobat dan syiriknya adalah syirkul akbar, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain daripada syirik. Allah mengampuni dosa selain daripada syirik. Tetapi ingat, lima yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Artinya kita jangan terlalu jangan sampai kita salah paham dengan ayat ini. Saya walaupun banyak maksiat, saya tidak syirik. Kan itu yang paling penting. Artinya dia menganggap sepele maksiat, dia menganggap ringan maksiat dengan ayat ini. Oh salah, akhi. Bacanya biar teliti. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dia mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dia kehendaki. Oleh karenanya kan ada pembahasan di dalam i'tiqad akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau ada seorang muslim ahlul maksiyah melakukan kabair, dosa besar, lalu meninggal sebelum bertobat, bagaimana statusnya di akhirat? Maka Ahlussunnah mengatakan tahta masyiatillah, dia berada di bawah kehendak Allah. Insya'a ghafara lahu, apabila Allah berkehendak, Allah mengampuninya. Ya, karena Allah Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Latif, Maha Tawwab, Maha Ghafur, Allah Subhanahu wa taala. Tetapi wa insya'a azzabahu, tetapi kalau Allah berkehendak, Allah bisa saja mengazab orang tersebut. Ya, Allah membalas kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba dengan berlipat ganda karena Rahman dan Rahimnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala membalas keburukan seseorang setimpal dengan perbuatannya karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau bisa direnungkan, masyaallah, kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah membalas kebaikan seorang hamba berlipat ganda karena Rahman Rahim Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah membalas keburukan manusia setimpal dengan keburukannya karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Direnungkan kalimat itu, kita akan melihat betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengampuni dosa selain daripada syirik. Ya. lima yasha, bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di ayat yang lain, saudaraku yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tepatnya di surat An-Nisa ayat 116, Allah berfirman, "Wa may yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida." Dan barang siapa yang menyekutukan Allah, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Ya, dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Artinya tidak ada kesesatan yang lebih buruk daripada menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surat Al-Maidah ayat 72, saudaraku sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innahu may yushrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahun nar." Sesungguhnya siapapun yang menduakan Allah, yang menyekutukan Allah, maka Allah telah mengharamkan untuknya jannah. Artinya surga telah diharamkan atas orang tersebut, wa ma'wahun nar, dan tempat kembali orang tersebut adalah neraka. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Diharamkan masuk surga, ya, dan dipastikan masuk neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surat Al-Hajj ayat yang ke-31, Allah berfirman, "Wa may yushrik billah faka'annama kharra minas sama'i fatakhthafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq." Dan barang siapa yang menyekutukan Allah, maka seolah-olah dia jatuh dari langit, kemudian disambar oleh burung. Ya, atau seperti sesuatu yang terbawa oleh angin, terdampar. Ya. Di ayat yang lain Allah berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk," kata Allah. Kalau kalian berani menyekutukan Allah, niscaya tidak akan diterima amal ibadah kalian. Artinya walaupun hajinya setiap tahun kalau bisa, ya. Kalaupun dia umrahnya setiap bulan kalau kuat, tetapi dikarenakan dia misalnya membenarkan ucapan dukun, atau mendatangi tukang sihir, atau menyembelih sesuatu untuk selain Allah, sia-sia, tidak ada manfaatnya sama sekali. Amal ibadahnya tidak diterima, dosanya tidak diampuni, surga haram atasnya. Adakah hukuman yang lebih berat dari hukuman ini? Amal ibadah habis, ya. Lalu dosa tidak diampuni, surga haram, wajib masuk neraka. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan kita semua di atas tauhid. Ya, Allah matikan kita di atas la ilaha illallah. Ya, mudah-mudahan kalimat yang terakhir kali kita ucapkan ketika meninggalkan dunia yang fana ini adalah kalimat la ilaha illallah, yang dengannya kita selamat dan dimasukkan ke dalam jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hadis ma'asyiral muslimin yang beliau bawakan di sini. Hadisnya riwayat Imam Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Hak Allah dari hamba adalah mereka selalu beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya. Ini hak Allah dari manusia. "Wa haqqul 'ibadi 'ala Allah." Adapun hak hamba yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berjanji, "An la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a." Allah tidak akan mengazab, menghukum orang-orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kecuali tentunya orang-orang yang bertobat, ya. Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Qul ya 'ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a." Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah sekali-kali mereka berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah adalah Maha mengampuni dosa. Di ayat yang lain Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. "Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum." Ya, pastilah Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian kalau kalian senantiasa bertaubat dengan taubatan nasuha. Mudah-mudahan sudah jelas, ya, pengertian syirkul akbar. Sekarang kita memasuki pertanyaan nomor 48. Ya, pertanyaan nomor 48. 8. Di sini beliau membawakan pertanyaan, kata beliau, ma huwa syirkul asghar? Kalau kita sudah tahu apa itu syirkul akbar, sekarang apa itu syirik kecil? Ada akbar, ada asghar, besar, kecil. Mari kita lihat. Bahwa dikatakan huwa yasirur riya, yaitu adalah riya ad-dakhilu fi tahsinil amal, yaitu riya masuk ke dalam satu amal. Seorang manusia memperbagus amalnya karena seseorang, itu namanya riya. Kalau muncul pertanyaan, apa hukumnya seseorang beribadah karena manusia? Syirik besar, syirik kecil. Apa hukumnya manusia beribadah karena manusia? Syirik. Apa hukum hukumnya manusia memperbagus ibadah karena manusia? Riya. Beda ya. Jadi kalau dasar dia beribadah adalah manusia, ini syirik besar. Tetapi kalau dia beribadah karena Allah, hanya saja dia melihat, sekilas melihat misalnya siapa? Calon mertuanya, maka dia perbagus sholatnya. Dasarnya dia sholat karena Allah, memang dia sholat. Maka itu disebut riya. Tapi kalau memang dia tidak pernah sholat, lalu dia sholat karena terpaksa, tidak enak bertemu dengan guru agama misalnya di depan masjid, maka sholatnya tidak dikatakan riya, tapi syirik. Beda ya antara sholat karena manusia dengan memperbagus amal karena ingin dilihat oleh manusia. Artinya ya dia sholat karena Allah, tetapi di pertengahan amal muncul keinginan untuk dipuji dan lain sebagainya. Lalu dikatakan di sini Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 110, Allah katakan فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Barang siapa yang berharap akan bertemu dengan Allah, maka hendaknya dia beramal saleh dan janganlah dia menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dalam ibadahnya. Dalam hadis Nabi Muhammad berkata, أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَشْرِكُ الْأَصْغَرِ. Sesungguhnya perkara yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Masya Allah. Mana yang lebih bahaya? Syirik kecil, syirik besar? Lebih bahaya kalau dari sisi ukuran ya syirik besar. Tapi dari sisi potensi manusia terjatuh ke dalamnya, ya syirik kecil lebih berpotensi. Ya oleh karenanya kalau saudaraku sekalian pernah dengar, ada hadis yang menceritakan tentang awwalu man tusya'ar bihimun nar. Orang-orang yang pertama kali dilemparkan ke dalam api neraka. Pernah dengar ya hadisnya? Tiga orang. Orang yang baca Quran, orang yang rajin infak, orang yang berjihad. Masya Allah, kok begitu? Iya. Dikatakan kepada orang yang membaca Al-Quran, kenapa engkau membaca Al-Quran? Aku membacamu karena aku membacanya karenamu ya Allah. Maka Allah berfirman, kadzabta. Kamu berbohong, tetapi kamu membacanya liyuqal annaka qari', agar dikatakan kamu seorang yang ahli membaca Al-Quran. Ya, dan kamu sudah mendapatkan pujian itu. Maka malaikat berkata, "Naam, kadzab." Dilempar ke dalam api neraka. Yang kedua, ditanya, "Ya fulan, apa yang kau lakukan dengan harta-hartamu?" Maka dia menjawab, "Ya Allah, tidak ada satu jalan untuk berinfak kecuali saya berinfak." "Untuk apa kamu berinfak?" "Untuk semata-mata karenamu." Kadzabta, kamu bohong. Kamu itu berinfak hanya untuk dikatakan bahwa fulan jawad, bahwa si fulan itu dermawan. Dan itu sudah dikatakan, sudah engkau dapatkan. Maka dilemparkan ke dalam api neraka. Maka didatangkan orang yang ketiga. Maka ditanya kepadanya, "Ya fulan, apa yang kau lakukan?" "Oh, saya jihad ya Allah, saya berperang untuk agamamu." Maka Allah berfirman, "Kadzabta." Kamu bohong, kamu berperang liyuqalu annaka jarih, ya, agar dikatakan bahwa engkau adalah orang yang pemberani, orang yang syuja', orang yang hebat, orang yang pemberani, perkasa. Dan itu sudah engkau dapatkan di dunia, dilemparkan ke dalam api neraka. Oleh karenanya dahulu para salaf mengatakan, ma'alajna syai'an asyad min niyah, minan niyah. Kami tidak pernah mengobati sesuatu yang lebih sulit daripada niat. Li'annaha tataqallab. Karena niat itu di hati dan hati itu bolak-balik. Sebagian salaf berkata, wa kam min amalin kabirin tusaghiruhun niyyah, tusaghiruhun niyyah. Berapa banyak amal yang sebenarnya besar luar biasa, tetapi menjadi sangat kecil dikarenakan niatnya. Wa kam min amalin saghirin, dan berapa banyak amalan yang sebenarnya kecil, ukurannya kecil, menjadi besar karena niat orang yang melakukannya murni karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pembahasan tentang syirik kecil. Kemudian di sini dikatakan Rasulullah bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar, sesungguhnya dosa yang aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Maka ditanya kepada beliau, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, ar-riya. Maka beliau menafsirkan riya itu adalah yaqumur rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nazri rajulin ilaihi. Riya itu adalah seseorang melaksanakan salat, kemudian dia perbagus salatnya karena dia ingin dilihat oleh manusia. Hadis ini riwayat Ibnu Majah dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Di antara bentuk syirik kecil kata beliau adalah al-halifu bi ghairillah. Orang yang bersumpah dengan selain nama Allah. Misalnya kata beliau kal halifi bil abai wal andadi wal ka'bati wal amanati wa ghairiha. Sebagaimana orang yang bersumpah demi ayahku, demi Ka'bah, ya, demi langit, demi bumi. Itu tidak boleh diucapkan. Ya, dalam hadis Rasulullah alaihi salatu wasalam, hadis yang sahih riwayat Imam An-Nasa'i, Abu Dawud, dari sahabat Abu Hurairah, apa kata Nabi? La tahlifu bi'abaikum wala bi'ummahatikum wala bil'andad. Janganlah kalian bersumpah dengan nenek moyang kalian, dengan ibu-ibu kalian, atau dengan sekutu-sekutu kalian. Dalam riwayat Nabi berkata, la taqulu wal Ka'bah. Jangan kalian mengatakan demi Ka'bah. Walakin qulu, tetapi katakanlah wa rabbil Ka'bah, demi Tuhannya Ka'bah. Dalam riwayat la tahlifu illa billah, janganlah sekali-kali kalian bersumpah kecuali hanya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Abu Dawud, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian dalam riwayat yang lain, Al-Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, Imam Hakim meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah bersabda, man halafa bighairillahi faqad kafara aw asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, bahkan nama Rasul sekalipun, pokoknya dengan selain nama Allah, sungguh dia telah kafara, melakukan kekafiran dan kesyirikan. Terkadang kita bersumpah demi Allah, demi Rasul, demi Quran, misalnya begitu. Jangan. Tidak boleh. Dilarang. Tadi dalilnya sudah banyak sekali kita bacakan, ya. Begitupun di antara contoh syirik kecil adalah ucapan Masya Allah wa syi'. Ini terjadi dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Kehendak Allah dan kehendakmu. Padahal biasa saja, ya. Ini terjadi dengan kehendak Allah dan kehendak. Kadang kita berkata kepada seseorang, ya fulan, kalau bukan karena kamu ya fulan, saya enggak akan bisa bekerja di perusahaan ini. Masya Allah. Dia lupa bahwa segala sesuatu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang berkata, kalau bukan karena anjing ini, rumah kita sudah kemasukan maling. Kalau bukan karena suara burung yang bunyi di malam hari, tentunya tadi malam rumah kita sudah jebol kemasukan maling. Hati-hati. Ini masuk ke dalam kategori syirkul asghar. Ya, syirkul asghar. Lalu dikatakan Rasulullah berkata, ketika ada sahabat yang berkata, Masya Allah wa syi'ta ya Rasulullah, ini terjadi karena kehendak Allah dan kehendakmu ya Rasulullah. Maka Rasulullah marah lalu berkata, aja'altani lillahi niddan bal Masya Allah wahda. Kamu ingin menjadikan aku sekutu bagi Allah, jangan katakan ini terjadi dengan kehendak Allah dan kehendakmu, tapi katakanlah ini semata-mata terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ma'asyiral muslimin, sudah jam 16 lewat 55 menit. Ada waktu 5 menit sebenarnya kita untuk membuka tanya jawab jika ada. Coba kita lihat. Rekan-rekan sekalian boleh mengirimkan pertanyaannya, baik lewat Facebook atau lewat YouTube. Tadi pagi kita sebenarnya ada kajian, tapi qadarullah baru setengah jam kita memulai pengajian ada masalah, trouble ya. Alhamdulillah ala kulli hal, mudah-mudahan Allah memberikan kita keikhlasan. Tidak banyak yang kita bahas, sekitar 30-40 menit, tetapi mudah-mudahan apa yang kita bahas bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi satu rambu yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah, istiqomah di atas tauhid, istiqomah di atas ibadah, istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam. Dan mari kita berlomba-lomba di 10 hari yang terakhir ya, ini malam ke-21 ya. Mari kita isi malam ke-21 ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling minimal kita salat malam, itu paling minimal. Rasulullah bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufrallahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang salat malam di malam Lailatul Qadar, maka Allah ampuni dosanya yang telah berlalu. Dan saya punya tips ya, bagus kalau bisa diterapkan di 10 hari yang terakhir itu, untuk mensiasati kesibukan kita di siang hari agar di malam hari kita masih bisa maksimal ibadah, bisa dibuat dua sip. Jadi ba'dal isya kita sholat dulu 4 rakaat. Ya, 2 rakaat misalnya sholat tarawih. Lalu sisanya kapan kita kerjakan? Sisanya di malam hari. Misalnya kita bangun lebih cepat 2:30 atau jam 3 kita bangun, kerjakan selebihnya. Nah, ini dengan ini kita insya Allah kalau istiqomah dilakukan sampai nanti ujung, sampai akhir, insya Allah kita dapat Lailatul Qadar. Dan ikuti dengan memperbanyak mengucapkan Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Di rumah bisa kita dapatkan, karena memang Lailatul Qadar itu adalah kaitannya dengan waktu, bukan dengan tempat. Walaupun ya kalau kita bisa iktikaf tentunya bagus, tetapi Lailatul Qadar itu dikaitkan dengan waktu, laisa makan. Kalau Arafah kaitannya dengan tempat kan, tapi kalau Lailatul Qadar kaitannya dengan waktu. Allah berfirman, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, tahukah kalian apa itu Lailatul Qadar? Yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Di malam itu turun para malaikat dan juga Jibril. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Di malam itu penuh dengan keselamatan sampai terbitnya fajar. Dari awal ayat sampai akhir ayat Allah kaitkan dengan waktu. Ya, Allah kaitkan dengan waktu. Maka mari kita berlomba-lomba berusaha untuk berjuang mendapatkan Lailatul Qadar dengan memperbanyak ibadah, baik itu zikir, membaca Al-Qur'an, salat, lalu ibadah-ibadah yang lainnya. Kita memperbanyak membaca Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kemudahan untuk bisa melaksanakan semua kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung biiznillah. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.